اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات جمع سبويا لرحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab yang ketiga dari kitab Al-Qasama wal-Muharibin, bab subut al-qisas fil qatla bil hajari wa ghairi min al-muhaddadati wal-muthqalat wa qatli ar-rajuli bil mar'ah. Bab tetapnya hukum qisas dalam pembunuhan dengan cara atau dengan menggunakan batu dan yang lainnya dari benda-benda tajam atau benda-benda tumpul, dan juga tetapnya mengkisas seorang laki-laki disebabkan dia membunuh perempuan. Ya. Hadis yang pertama telah kita baca. Di sini hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ia bercerita bahwa ada seorang Yahudi qatala jariyatan, telah membunuh seorang budak perempuan. Ala awdahin laha, karena ingin merampas atau mengambil perhiasannya yang terbuat dari perak. Faqatalaha bihajar, maka dia bunuh perempuan ini dengan batu. Qala faji'a biha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa biha ramaq. Dibawa wanita yang hampir meninggal ini kepada Nabi SAW, dan dia masih bernyawa, ya, masih sakarat. Faqala laha aqatalaka fulanun, fa'asyarat bira'siha alla. Apakah yang membunuh kamu si fulan, ya, dari bangsa Yahudi? Maka dia memberikan isyarat dengan gelengan kepala. Qala laha tsaniyah, ditanya lagi yang kedua, apakah yang membunuhmu si fulan, nama yang lain? Fa asyarat bi ra'siha alla, lalu dia menggelengkan kepala juga. Tsumma sa'alaha tsalitsa, pada ketiga kalinya disebut sebuah nama oleh Nabi SAW dari bangsa Yahudi. Faqalat na'am wa asyarat bi ra'siha, dia mengatakan, menganggukkan kepalanya. Faqatalahu Rasulullah SAW baina hajaraini, maka Nabi SAW menegakkan hukum qisas kepada orang ini, Yahudi yang dinyatakan pembunuh oleh Nabi SAW dengan melakukan hal yang sama. Sebagaimana dia membunuh, dengan cara dia membunuh, dengan itu pula Nabi SAW membunuhnya sebagai qisas. Di riwayat ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa bukan hanya dengan pengakuan perempuan atau dengan anggukan perempuan tadi Nabi menetapkan hukum, tetapi dia dihadapkan kepadanya orang Yahudi tersebut, kemudian disampaikan itu kepadanya, ternyata dia mengakui, ya, dia mengakui bahwasanya benar dia yang membunuh, lalu Nabi SAW tetapkan hukuman qisas untuk laki-laki ini. Kasus ini sudah mewakili apa yang tertera di bunyi bab. Itu ada dua hal di bunyi bab itu, membunuh dengan mengqisas dengan benda yang digunakan oleh pembunuh untuk membunuh. Ya, Yahudi ini membunuh dengan batu, maka Nabi SAW melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, ditegakkannya hukum qisas terhadap seorang laki-laki yang disebabkan dia membunuh perempuan. Ya, disebabkan dia membunuh perempuan, itu bagian kedua dari bunyi bab. Dan menghukum mati laki-laki yang telah membunuh seorang perempuan. Ini juga termasuk salah satu tanda bahwa agama kita ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dituduhkan kepada agama Islam. Justru di sini sama, haknya sama. Bila mana laki-laki membunuh perempuan, maka dihukum bunuh. Sebaliknya juga demikian. Bila mana perempuan membunuh laki-laki dihukum bunuh, ya, dalam hukum Islam, dan ini sebagai bantahan telak untuk orang-orang yang masih menuduh Islam itu merendahkan perempuan, tidak memberikan hak perempuan. Ya, ini salah satu buktinya. Nabi SAW menghukum laki-laki yang membunuh seorang perempuan. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya, hadis nomor 4293 pada halaman 280. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Yahya ibnu Habib bin al-Harithi qala haddatsana Khalid yani ibn al-Harith ha wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana ibnu Idris kilahuma an Syu'bata bihadzal isnadi nahwahu. Ya, wa fi hadits ibni Idris faradakha ra'sahu baina hajaraini. Ini dengan sanad atau dua jalur sanad yang baru, Imam Muslim membawakan hadis tadi, ya, dengan dua jalur sanad yang baru. Ya, yang pertama dari gurunya Yahya ibnu Habib Al-Harithi, jalur yang kedua dari gurunya Abu Kuraib, dan mereka dua jalur ini akan bertemu nanti pada Syu'bah. Ya, akan bertemu pada Syu'bah, dan dari Syu'bah sampai ke Anas sama. Dari Syu'bah sampai Anas sama, dan bunyi hadisnya pun hampir sama. Ya, ketiga-tiga jalur ini bunyi hadisnya sama. Makanya dia mengatakan nahwahu. Nahwahu itu hampir senada. Kemudian karena dia hampir senada, maka dia sebutkan perbedaannya sedikit. Wa fi hadis Ibnu Idris, ini salah sebagian dari lafaz hadis yang tidak sama. Faradakha ra'sahu baina hajaraini. Faradakha ra'sahu baina hajaraini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul kepalanya dengan dua batu. Ya, dengan dua batu. Seperti yang dilakukannya kepada wanita tersebut. Ini qisas. Ya, ini qisas. Ini perbedaan lafaz antara hadis yang sekarang dengan hadis yang pertama tadi. Kita lanjutkan 4294. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdu bin Humayd qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan min al-yahudi qatala jariyatan min al-ansari. Ya. Dalam riwayat yang pertama tidak disebutkan wanita ini berasal dari kabilah apa, dari suku, dari Ansar atau Muhajirin. Di sini dijelaskan bahwasanya wanita itu Ansar, dari kaum Ansar. Qatala jariyatan min al-ansar, dari kaum ansar, ala huliyin laha, untuk merampas perhiasannya. Kalau tadi perhiasan awdah yang terbuat dari perak, di sini perhiasan secara umum. Ya. Thumma alqaha fil qalib. Ini tidak ada pada riwayat yang pertama. Kemudian setelah dibunuhnya, mayat perempuan ini dilemparkannya ke dalam sumur, ke dalam lubang untuk menyembunyikan, ya, perbuatannya. Ya. Itu tambahan yang tidak ada di riwayat yang sebelumnya. Tsumma alqaha fil qalib. Sebenarnya sifat pembunuh ini sama semuanya dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Kalau sudah membunuh dengan cara yang batil, maka dia ingin menghilangkan jejaknya. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu apakah itu berita hoax, tetapi dari kasusnya nampak ada kebenaran, karena yang memberitakan itu seseorang yang menceritakan terbunuhnya imam masjid di salah satu negara Islam di Arab sana. Ada seorang imam masjid yang luar biasa perannya dalam, bukan hanya sekedar imam, dia juga sosialnya luar biasa, bahkan banyak menyantuni dan membiayai hidup anak yatim. Ya. Suatu ketika dia orang kehilangan dia. tahu kemana. Kemudian akhirnya dijumpai jasadnya yang sudah terpotong-potong ya, dalam kantong sampah hitam. Kalau di Arab itu ada kantong sampah hitam besar ya, jadi dipotong 7 jasadnya itu ya. Dilemparkan di, jauh sekali dari perkampungan di padang pasir. Ini hampir sama dengan kejadian ini. Dan kemarin kita juga mendapatkan berita yang hampir sama, orang Yahudi ketika Muhayyisah dengan Abdullah bin Sahal, yang terbunuh Abdullah bin Sahal di perkampungan Khaybar, di situ dia menemukan, setelah dicari-cari ditemukan jasad sepupunya ini di dalam sumur juga untuk menghilangkan jejak. Jadi tabiat para pembunuh yang membunuh dengan cara yang batil, nah, tentu seperti itu semuanya. Dan ini didapatkan dari syaitan memang. Dilemparkan ke tengah hutan, masukkan ke dalam sungai ya. Diletakkan di semak-semak belukar, dimasukkan ke dalam tong sampah ya. Ini sudah tabiat para pembunuh dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Di sini summa alqaha fil qalib, dimasukkan ke dalam lubang sumur, kemudian waradakha ra'saha bil hijara. Ini penjelasan tentang bagaimana dia membunuh perempuan itu, yaitu dengan memukulkan mengukul kepalanya dengan batu dari dua arah ya. Pertama letakkan batu kepalanya atas batu, kemudian dilemparkan dari atas batu. Ini pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi tersebut. Fa'ukhidha, maka itu Yahudi itu tertangkap. Fa'utiya bihi Rasulullah SAW, dan dibawa menjumpai Nabi. Fa'amara bihi an yurjam hatta yamut farujima hatta mata. Dan diperintahkan Nabi untuk dirajam. Ya, dirajamnya bukan rajam zina, tetapi rajam tadi. Ya, rajam dengan batu, karena semua alat untuk membunuhnya juga dengan batu. Bukan dilempari seperti melempar orang yang berzina yang sudah menikah, tetapi kepalanya yang dipukul dengan batu. Ini yang maksud dengan rajam di sini, karena dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Terjemahannya apa? Ya, beliau memerintahkan untuk merajam lelaki Yahudi itu sampai mati. Nah, merajam di sini adalah merajam yang tadi dijelaskan dalam riwayat yang pertama, itu bukan rajam zina, tetapi rajam ya memukul kepalanya dengan batu, melempari kepalanya dengan batu. Maka dirajamlah laki-laki itu sampai mati. Dan itu juga diriwayatkan dalam riwayat yang sebelumnya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 4295. Imam Muslim hanya sekedar membawakan hadis ini dengan sanad yang baru, tetapi bunyi hadisnya tidak ada. Ya. Beliau mengatakan wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Muhammad ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayj ya qala akhbarani Ma'mar an Ayyuba bi hadzal isnadi mithlahu. Ya. Juga dari Imam Muslim membawakan hadis ini sampai kepada Ayyub, dan Ayyub ini sudah ada pada sanad sebelumnya 4294 ya. Nah, dari pangkal sanad kepada Ayyub berbeda dengan sanad 4294. Sementara dari Ayyub sampai ke atas sama ya. Ayyub Abu Kilabah an Anas ya. Ayyub ini Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani ya. Ya. Ya, dari dan bunyi hadisnya mislahu ya, bihadal isnad mislahu. Perbedaan antara nahwahu dalam lafaz sebelumnya pada nomor 4293 ada kata-kata nahwahu. Di sini mislahu ya. Ya. Diterjemahannya apa? Untuk 4293 sebagaimana hadis di atasnya. Sebagaimana. Kalau di sini seperti hadis di atas. Mungkin terjemahannya juga dibedakan beliau, dan hakikatnya juga seperti itu. Antara mislahu dengan nahwahu berbeda. Nahwahu hampir sesama. hampir senada. Makanya tadi disebutkan perbedaan olehnya sedikit. Kalau yang di sini tidak disebutkan perbedaan karena memang sama. Karena memang sama. Mislahu itu sama persis, tidak ada bedanya. Kalau nahwahu mirip. Ya, mirip dan hampir sama dan hampir senada bunyinya. Makanya terkadang ada disebutkan perbedaan oleh beliau seperti pada hadis 4293 tadi, walaupun memang secara umum lafaznya hampir sama. Ya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 4296, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Haddab bin Khalid qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajaraini. Kata Anas dalam lafaz sekarang ini, ada seorang budak wanita didapatkan sementara kepalanya sudah hampir hancur. Ya. Wujida ra'suha qad rudda, itu telah dipecahkan dengan dua batu. Fasa'aluha man sana'a hadza biki. Ya, maka orang-orang bertanya kepada siapa pelakunya ini? Karena dia masih nampak punya bernyawa. Siapa yang melakukan ini? Fulanun fulanun, disebutkan apakah si fulan, apakah si fulan. Sementara dia ketika pelakunya bukan yang disebutkan namanya, dia menggeleng seperti hadis yang pertama. Kemudian ketika yang ditanya disebutkan namanya adalah pelaku yang ia kenal, maka dia mengganggu, menunjukkan bahwasanya itulah yang membunuhnya. Hatta dzakaru yahudiyan, ya, maka sampai mereka menyebutkan seorang nama dari seorang Yahudi. Fa'aumat biraksiha, maka dia mengganggu. Fa'aumat atau fa'aumat biraksiha, seperti dalam hadis yang pertama, dia mengganggu. Fa'ukhidhal Yahudi, maka Yahudi yang disebutkan namanya dan diiyakan oleh wanita ini ketika ditanya apakah dia pembunuhnya, ditangkaplah Yahudi ini. Fa'akarrah, nah, ini yang tidak ada pada yang sebelumnya. Nah, ini yang mendukung bahwasanya Nabi SAW tidaklah menetapkan hukuman kisos itu hanya sekedar mendapatkan berita dari wanita ini, tetapi karena yang dituduh itu mengakui. Fa'akarra, maka Yahudi itu pun mengakui dia yang membunuhnya. Fa'amara bihi Rasulullah SAW an yuradda ra'suhu bil hijarah, maka Nabi SAW perintahkan untuk dipukul kepalanya dengan batu seperti yang dia lakukan. Dipukul kepalanya dengan batu seperti yang ia lakukan, dan itu kisos. Ya, itu kisos. Jadi ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita membaca hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ketiga, dan tidak ada yang perlu diuraikan karena memang yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dari bunyi-bunyi hadis tersebut sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan, yaitu menunjukkan dua perkara. Yang pertama, mengkisos dengan alat yang digunakan oleh pembunuh untuk ketika membunuh. Kemudian yang kedua, membunuh laki-laki disebabkan dia membunuh perempuan. Dikisos seorang laki-laki karena dia membunuh perempuan. Ya, kemudian juga yang tadi kita berikan faedah yang penting sekali, bahwa Nabi SAW menetapkan hukum kisos tadi bukan semata-mata berdasarkan tuduhan wanita tadi yang hampir meninggal dunia, tetapi karena yang membunuh, yang dituduh mengakui. Karena yang dituduh mengakui. Kalau dia menolak, maka tidak akan diterapkan oleh Nabi. Kisah Abdullah bin Sahal bin Zaid, ya, ketika Huwayyisah, Muhayyisah ibn Mas'ud, ibn Mas'ud dan ibn Zaid dengan Abdurrahman ibn Sahal datang untuk mengkasuskan, mereka diminta oleh Nabi untuk bersumpah 50 kali. Mereka tidak mau karena mereka tidak menyaksikan pembunuhan. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu berarti Yahudi yang akan bersumpah 50 kali. Mereka mengatakan, bagaimana pula kami menerima sumpahnya karena mereka bukan Muslim. Ya. Akhirnya Nabi SAW tetap menghargai nyawa yang sudah melayang itu dengan membayar sendiri diat dari Abdullah bin Sahal ini dengan membayar 100 ekor unta. Dan di antaranya ada unta yang berwarna merah yang menyepak, ya, siapa? Ibnu Abi Hatma, ya, Ibnu Abi Hatma salah seorang sahabat yang ikut mengantarkan unta tadi dan ketika sampai di kandangnya disepak oleh unta itu. Ini menunjukkan bahwasanya nyata sekali dan detail sekali perawi ini menyampaikan cerita tersebut. Jadi Nabi SAW, kalau seandainya mereka mengatakan tidak dan bahkan bersumpah, maka tidak akan mungkin diterapkan hukum itu oleh Nabi. Karena Yahudi yang sekarang pembunuh wanita ini mengaku, maka dihukum oleh Nabi SAW dengan hukuman yang sama. Ya, itu sedikit ulasan yang mungkin penting untuk kita ketahui, karena memang Islam itu adil. Karena agama yang diturunkan oleh Allah yang maha adil. Ya. Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah haramkan tindakan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini hadis kursi sahih menunjukkan bahwa Islam itu agama yang adil. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-4, bab as-sa'il ala nafsil insani aw udwihi idza dafa'ahu al-masul alayhi fa atlafa nafsahu aw adwahu la dhaman alayhi. Bab orang yang menganiaya jiwa seseorang atau bagian organ seseorang, tiba-tiba yang teraniaya membalas atau meronta, ya, bukan membalas tapi meronta, lalu yang terluka bukan yang dianiaya tetapi yang teraniaya, maka yang membuat terluka ini itu tidak dibebankan jaminan atau tidak dibebankan denda. Contoh, seseorang menggigit tangan, nah karena bertengkar digigitnya tangannya, yang digigit tangannya kan tidak mungkin membiarkan, kan ditariknya. Nah, copot gigi orang yang menggigitnya. Copot gigi orang yang menggigitnya. Maka yang giginya ditarik, tangannya digigit, kemudian ditariknya, lalu membuat gigi orang yang menggigitnya itu copot, tidak dikenai atau tidak dibebani denda apa-apa. Dia bebas. Ya, dia bebas. Mana mungkin dia membiarkan, silakan kamu gigit. Ya, enggak, mungkin karena dia refleks. Karena merasa kesakitan ditariknya kuat-kuat sehingga hilang giginya. Apalagi giginya, gigi yang sudah lemah, yang sudah tidak kuat lagi, hilang giginya, maka dia tidak dibebankan, tidak dikenai jaminan atau denda apa-apa. Ini hukum yang ditentukan oleh agama kita dalam masalah pertengkaran, dalam masalah pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Pasti akan dikasuskan, tapi dia dibebaskan oleh Nabi SAW. Ini ceritanya terjadi di zaman Nabi. Bertengkar itu bukan hanya tabiat kita sekarang ini, para sahabat juga bertengkar. Dan ini buktinya. Ya. Kita baca hadis yang pertama, nomor 4297. Ya. Sebelumnya saya bacakan terjemahan bab ini. Bab orang yang menyerang untuk membunuh atau melukai organ tubuh orang lain, lalu ia membela, maksud ia menahan, mempertahankan diri, ya, sehingga membunuh atau melukai penyerang, maka tidak ada tanggungan atasnya, ya, atas yang hendak dizalimi tadi. Ya, kita baca hadis ini. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadata an Zurarata an Imran ibn Husain. Ya. An Imran ibn Husain, dari sahabat Nabi Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, qala, kata Imran, qatala ya'la ibnu munyah, qatala ya'la ibnu munyah au ibnu umayyah, ya, antara dua, ya. Yang pertama ya'la ibn munyah atau ya'la ibn umayyah, ya. Rajulan fa'adda ahaduhuma sahibah. Terjadi perkelahian antara Ya'la bin Munyah atau Ya'la bin Umayyah, ya, karena berkelahi salah satu dari mereka menggigit saudaranya. Ini kalau kita perempuan ini, ya, Pakai gigi-gigi itu anak-anak. Ya. Tapi ini terjadi. Ya, apalagi jambak menjambak. Ya. Kalau ternyata di jambaknya kemudian tangannya yang terluka, ya, tentu dia tidak punya jaminan dan tidak dikenai apa-apa yang dijambak rambutnya. Ya. Fa'adha ahaduhuma sahibah. Salah satu dari mereka berdua yang berkelahi menggigit saudaranya. Fantaz'a yadahu min fami. Maka yang satu yang digigit menarik tangannya dari mulut yang menggigit. Fanaza'a thaniyatahu. Maka copot kedua gigi depannya. Ya. Thaniyah itu dua gigi yang di depan. Dua di atas, dua di bawah. Ada ruba'iyah namanya. Empat gigi yang di depan. Ya. Ruba'iyah. Sekarang inilah thaniyah, yaitu dua di depan. Itu yang copot. Ya. Sampai di situ ceritanya kemudian Waqala binul Muthanna. Ini salah satu dari gurunya Imam Muslim menyebutkan thaniyataihi. Kalau tadi thaniyatahu, kalau sekarang thaniyataihi, dua gigi depannya. Kalau yang tadi gigi depannya. Disebutkan satu yang copot, kalau di sini dua. Yang gigi depannya fakhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua ya. Mengadukan atau mengangkat permasalahan mereka ini kepada Nabi, karena yang copot giginya dan tidak terima, ya, akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Apa hukuman yang diberikan oleh Nabi? Faqal, kata Nabi kepada mereka berdua, ayauddu ahadukum, apakah seseorang dari kalian ini menggigit kama yauddul fahlu, seperti unta menggigit. Ini sudah teguran keras dari Nabi. Ya. Masa sampai sebegitunya menggigit, ya, sama dengan unta. Unta itu kalau menggigit luar biasa. Digigitnya kemudian saking kuatnya gigitannya itu bisa mengangkat orang yang digigitnya kemudian dihempaskannya. Ya. Unta itu. Kalau dia apa digigitnya tangan dia digigitnya kemudian saking kuatnya gigitan itu sehingga diangkatnya orang itu kemudian dilemparkannya sejauh-jauhnya. Bahkan atau dihempaskannya ke dinding atau ke batang pohon. Nah, itu dahsyatnya unta. Kalau tidak tahu, kalau tidak percaya, coba lihat browsing di internet bagaimana unta marah. Ya. Bagaimana unta marah? Salah satunya seperti itu, digigitnya pakaian orang itu, kemudian diangkatnya tinggi-tinggi atau dilemparkannya, dihempasnya ke dinding, dilemparkan sejauh-jauh. Nah, seperti itu perumpamaan diberikan Nabi. Apakah salah seorang kamu menggigit seperti unta menggigit? Ini kata-kata ini adalah hukuman, ya. Hukuman dari Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, la diyata lahu. Jadi dia yang copot giginya tidak mendapatkan diyan. Tidak mendapatkan diyan, tidak ada diyan. Karena kalau memang sengaja dipukul oleh orang giginya dan copot satu gigi itu mahal. Ya, satu gigi itu mahal. Kalau saya tidak salah sama dengan satu ruas jari. Ya. Itu 5 ekor unta. Ya. Diyatnya. Tetapi karena yang menyebabkan dia menggigit, lalu orang itu karena digigit dia leprek menarik sekuat-kuatnya sehingga giginya ikut juga. Ini menunjukkan bahwasanya digigitannya itu kuat. Gigitannya kuat. Akhirnya tidak ada mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau seandainya berbeda halnya kalau seandainya dipukul dia dan kena giginya dan giginya copot, maka dia mendapatkan diyan. Mendapatkan diyan. Jadi itulah hukumnya. Bahwasanya tidak dia tidak mendapatkan tanggungan atau diyan apa-apa. Kalau penyebabnya atau bentuk permasalahannya kasusnya seperti tadi, menggigitnya kemudian orang yang digigit menarik tangannya kemudian copot giginya, maka gigi yang copot itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak diberikan apa-apa, tidak seperti kalau seandainya dia dipukul kemudian patah giginya atau copot giginya, maka dia diberikan diyan. Dan ini subhanallah, agama kita sangat luar biasa dalam memuliakan organ tubuh manusia. Gigi yang biasa copot itu pun kalau dicopotkan, ya, kalau dicopotkan dengan perkelahian, dengan penganiayaan, maka dia mahal, ya, mahal. Tetapi kalau seandainya kena berkhianat, kena dia melakukan kesalahan, penganiayaan, maka kalaupun semuanya copot, tidak ada dianya. Sama dengan tangan. Tangan kalau dia dipotong oleh orang karena dianiaya, maka dia mendapatkan diat yang besar. Ya. Satu jarinya saja yang terpotong itu sudah dapat 5 ekor unta. Tetapi kalau dia mencuri, tangan itu mencuri, dengan hanya 2 dirham saja dipotong, karena dia hina. Ya. Karena dia sudah berkhianat, dia sudah hina, maka dia harganya sangat murah sekali. Dengan hanya mencuri sedikit saja harta, karena dia berkhianat, maka dia dipotong. Tetapi kalau dia beramanah, menjaga amanah, ya, dengan satu jari saja dia mendapatkan nilai 5 ekor unta. Ya, subhanallah. Ini luar biasa. Islam itu menghargai dan memuliakan setiap organ tubuh kita sebagai seorang yang beriman. Ya. Tetapi kalau dia sudah berkhianat, maka badannya tidak ada harganya. Tubuh semuanya tidak ada harganya. Otaknya pun yang cemerlang, yang cerdas, tapi kalau dia berkhianat, maka tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Betul-betul hina. Karena memang dia hina asalnya. Lalu dari apa dia dapatkan kemuliaan? Dari keimanan, ketakwaannya. Maka Allah berfirman, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Lalu Allah kecualikan apa? Illa alladzina amanu. Orang yang beriman badannya mulia, jasadnya istimewa, ya, agung dan memiliki nilai yang luar biasa. Makanya dengan satu jari saja yang dianiaya dari jasad mereka, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bab yang keempat dengan hadis yang pertama, ya, terjadi perkelahian ini sahabat ini, Ya'la ibn Umayyah dengan saudaranya, ya, atau budaknya Ya'la sebagaimana yang lain. Terjadi perkelahian sehingga apa yang tadi diceritakan, dan Nabi SAW tidak memutuskan apa-apa, artinya tidak mewajibkan untuk membayar diat, tidak mewajibkan untuk membayar diat, dan bahkan Nabi menegur dengan teguran yang luar biasa, ya, apakah kalian menggigit seperti unta menggigit? Jadi menggigit ini dalam perkelahian ini sebenarnya tidak mulia, menunjukkan orangnya benar-benar tidak berjiwa baik, dan bahkan disamakan dengan hewan oleh Nabi SAW, ya, dengan hewan. Ya'uddu ahadukum kama ya'uddul fahl. Ya. Hadis yang kedua 4298, Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis yang tadi cuma dengan sanad yang baru. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى أن يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ini sanad yang baru, sementara bunyi hadisnya bimithlihi, sama, ya, dengan hadis sebelumnya. 4299 Imam Muslim mengatakan haddathani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddathana Mu'adh ya'ni Ibn Hisham qala haddathani Abi an Qatadata an Zurarata ibn Aufa an Imran ibn Husain anna rajulan adda dhira'a rajulin. Ini lebih rinci lagi, ada seseorang menggigit lengan orang lain. Fajadzabahu, maka yang digigit lengannya itu menarik, ya, tangannya. Fasaqatat thaniyatuhu, maka yang menggigit jatuh atau copot giginya, gigi tengahnya. Farafarufi'a ilan Nabi SAW, maka diangkatlah kasusnya kepada Nabi. Fa'abtalahu, itu tadi. Fa'abtalahu, maka Nabi SAW membatalkan tuntutan tersebut. Tidak ada tuntut-menuntut. Tidak ada tuntut-menuntut. Kamu, ya, rasakan apa yang kamu lakukan. Ya, fa'abtalahu, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, la diyatalah, dia tidak mendapatkan diat, sebagaimana di sini fa'abtalahu wa qala aradta an ta'kula lahmahu. Ini lebih keras lagi, ya, kepada yang menggigit. Nabi bertanya, apakah engkau ingin memakan daging orang ini? Ya. Ini tegas lagi daripada, ya, mungkin hampir sama dengan kata-kata tadi, apakah kalian sebagian kalian menggigit seperti menggigitnya unta. Di sini Nabi mengatakan engkau kepada yang giginya copot, yang menuntut haknya, ternyata dibatalkan oleh Nabi. Kemudian yang Nabi mengatakan kepadanya, apakah engkau ingin makan daging kawanmu, ya, sehingga kamu gigit. Tegurannya, hukumannya sangat keras sekali. Pertama, batal, tidak ada tuntut menuntut. Yang kedua, kata-kata Nabi itu yang benar-benar sebagai teguran keras bagi mereka yang menganiaya dan menyakiti saudaranya dengan cara yang tidak benar. Berikutnya 4300. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Budail an Atha' bin Abi Rabah an Safwan bin Ya'la an ajiran liya'la ibn Munayya atau liya'la ibn Munayya ad-darajulun zira'ahu. Di sini ada perbedaan dengan tiga riwayat sebelumnya atau empat riwayat sebelumnya. Tiga riwayat sebelumnya, yang sebelum itu yang diceritakan yang menggigit adalah Ya'la, ya. Sementara dalam hadis yang 4000 yang ke 4300 ini yang menggigit budaknya. Ya, anna ajiran liya'la ibn Munya, ya, pembantu atau budak menggigit lengan kawannya seseorang, berarti bukan Ya'la tetapi pembantunya, ya. Pembantunya tentu juga sahabat Nabi karena dia hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi. Dalam kasus ini kan dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, ya. Lalu fajadabaha, ya, orang itu menarik tangannya, fasaqatat thaniyatuhu, maka jatuhlah gigit tengahnya, farufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abtalaha, seperti hadis yang sebelumnya, wa qala aratta an taqdamaha kama yaqdamul fahlu, apakah kamu hendak menggigit daging, ya, menggigit dia lengan temanmu itu sebagaimana unta menggigit, ya. Ini sama dengan hadis yang pertama, ya, sama dengan hadis yang pertama, cuma kasusnya sedikit berbeda. Di sini kasus ini terjadi bukan antara Ya'la dengan temannya, tetapi antara pembantu Ya'la dengan temannya. Ketika saya lihat uraian dari Nawawi, dia menguatkan kejadiannya pada kedua-duanya. Ya, dia, karena ketika Imam Muslim dikritisi oleh para ulama seperti Daruqutni, ini salah satu hadis yang dikritisi oleh Imam Daruqutni dalam tatabbu'atnya. Daruqutni itu menguasai Sahih Muslim, menguasai Sahih Bukhari, dan dia mencari-cari apa-apa saja yang tidak sesuai dengan persyaratan mereka berdua. Nah, salah satunya yang dia kritisi adalah hadis ini. Ya. Hadis ini, tetapi dijawab oleh para ulama juga. Akhirnya Imam Nawawi juga termasuk yang memberikan penyelesaian, yaitu kedua kasus ini kedua-duanya terjadi. Pertama terjadi pada Ya'la sendiri, kemudian Ya'la bin Umayyah atau Ya'la bin Munya. Kemudian yang kedua kejadiannya pada pembantunya. Ini pembantu dengan majikannya sama, suka menggigit, ya. Seperti dalam hadis ini. Tetapi ini kasus yang ditegur keras oleh Nabi SAW. Apakah kalian menggigit atau seperti menggigitnya unta? Ya, apakah kamu hendak memakan daging saudaramu? Ini, ya, teguran yang keras dari Nabi SAW, dan ini mengajarkan kita dan juga menjelaskan bahwasanya para sahabat itu tetap manusia biasa, melakukan kesalahan-kesalahan normal, ya. Dan mereka cepat sekali kembali kepada kebenaran, cepat kembali menyesali perbuatan kesalahan, dan mereka orang-orang yang bersih hati mereka, walaupun mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat mereka emosi, membuat mereka melakukan sifat normal manusia, tetapi mereka orang yang paling bersih hati dan cepat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa mereka ini tetap manusia biasa, melakukan kesalahan, dan mereka juga menerima hukuman, ya. Itu hadis ke 4300, ya. Tersisa berapa hadis? 4 hadis. Pak hadis kita sisakan saja untuk pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan membaca sisa hadis yang ada di bawah bab ini. Sebagai penekanan tadi bahwa kasusnya dengan riwayat yang berbeda ini diberikan penjelasan oleh para ulama bahwa kejadiannya dua kali. Kejadiannya lebih dari satu kali. Yang pertama pada Ya'la itu sendiri,